Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fadhal. Oh, sudah dibaca kemarin tapi tersisa yang belum dijelaskan. Na'am. Yani penjelasan Muhammad Amin Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan menjelaskan tentang mereka yang beranggapan bahwa lahiriah makna ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala adalah musyabahatu sifatil hawadith, kesamaan, keserupaan dengan sifat-sifat al-hawadith, makhluk-makhluk yang tercipta. Bahwa ini kata Asy-Syafi'i rahimahullah, hakikat makna ucapan ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk dalam kategori berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak selaras dengan kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi qila lahu wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim lam yubayyin harfan wahidan min dhalik. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepadanya pada ayat ini, ayat 46 dari surat An-Nahl, ya wa anzalna ilaika adh-dhikra, kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Nabi alaihi wasallam, maksudnya adh-dhikra, adh-dhikra ini adalah Al-Qur'an. Nah, Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir, dalam tafsir Zadul Masir, Ibnu al-Jauzi menukil ijma' ahli tafsir bahwa dzikir yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Bahwa tafsir adz-dzikr di sini adalah Al-Qur'an. Ya, Ibnu al-Jauzi menukil ijma' ahli tafsir dalam Zadul Masir bahwa adz-dzikr tafsirnya adalah Al-Qur'an. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya apa? Agar engkau menjelaskan kepada manusia Al-Qur'an itu yang diturunkan ya kepada mereka. Nah, nabi yang dikatakan kepadanya ayat ini berarti tidak menjelaskan, tidak pernah menjelaskan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Jika demikian, ma'a ijma'i man yu'taddu bihi min al-ulama'i, bersama adanya ijma', bersama adanya ijma' seluruh ulama yang diperhitungkan pendapatnya, ala annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi, tidak boleh pada hak ya Nabi alaihi salatu wasallam ta'khirul bayani 'an waqtil hajati ilaihi. Ya, tidak boleh bagi Nabi alaihi salatu wassalam menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Wa ahra fil aqaidi, dan ya, lebih-lebih lagi dalam masalah-masalah akidah, terutama dalam masalah akidah ya, yang tidak bisa ditunda-tunda penjelasannya. Ternyata Nabi menundanya. La siyama ma dhahirul mutabadiru minhu al-kufru wal-dolalu al-mubinu. Apalagi suatu perkara yang lahiriah maknanya adalah kekufuran dan kesesatan yang nyata. Baik, hatta jaa haula'il jahalatu minal mutaakhirin, hingga kemudian datang mereka ya, orang-orang jahil itu dari kalangan mutaakhirin, faza'amu annallaha atlaqa 'ala nafsihi alwasfa bima dhahirul mutabadir minhu la yaliqu. Kemudian mereka beranggapan bahwa Allah telah memutlakkan atas dirinya penyifatan yang lahiriah, penyifatan itu lahiriah maknanya, ya, yang tanpa pada pemahaman adalah suatu perkara yang la yaliq, yang tidak selaras dengan Allah, yang merupakan kekufuran. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ma'na dhalika adh-dhahir al-mutabadir kufrun wa dhalalun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan bahwasanya perkara itu yang merupakan lahiriah, makna yang tampak, ya, tersebut merupakan kekufuran dan kesesatan. Yajibu sarful lafzi anhu, wajib memalingkan lafaz dari makna itu, ya, yang merupakan kekufuran kesesatan, yaitu wajib memalingkan lafaz itu dari lahiriah makna tersebut, karena lahiriah makna adalah kekufuran, kesesatan, sehingga harus dibawa ke makna yang selamat. Berarti butuh penakwilan, ya, keluar dari lahiriah maknanya. Nah, wa kullu hadza min tilqa'i anfusihim, dan semua ini bersumber dari diri-diri mereka sendiri. Min ghairi i'timadin ala kitabin aw sunnatin, tanpa bersandar kepada suatu kitab atau sunnah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wala yakhfa anna hadza alqawla min akbari ad-dhalali wa min a'zami al-iftira'i 'ala Allah jalla wa 'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini merupakan kesesatan yang paling besar, termasuk kesesatan yang paling besar, dan termasuk iftira', ya, kedustaan mengada-ada atas Allah yang paling besar, dan kedustaan mengada-ada atas Rasulnya yang paling besar. Tayyib, nah ini bantahan Asy-Syinkiti rahimahullah. Tayyib. والحق اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. Kemudian kata Syekh Syinkiti rahimahullah, yang benar, ya, yang seorang yang akalnya paling rendah sekalipun tidak akan ragu padanya, bahwasanya setiap wasf, setiap penyifatan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengannya, atau Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam menyifati dengannya Allah ta'ala, maka al-zahirul mutabadiru minhu as-sabiq ila fahm, lahiriya yang pertama kali, ya, secara langsung muncul pada pemahaman ini, singkatnya lahiriya makna yang pertama kali difahami oleh ila fahmi man fi qalbihi, ya, ila fahmi man fi qalbihi, pada pemahaman man fi qalbihi syai'un minal iman, pemahaman seseorang yang di kalbunya ada sedikit keimanan. Ya, lahiriah maknanya muncul pada orang itu yang pada kalbunya ada sedikit keimanan, huwat tanzihu tammu, ya, penyucian, pembersihan yang sempurna, an musyabahati syai'in min sifatil hawadithi, dari kesamaan dengan sesuatu dari sifat-sifat al-hawadith al-makhluk. Ini yang benar. Tayyib, qala. Qala wa hal yunkiru aqilin anna as-sabiqa ila fahmil mutabadiru li kulli aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluqi fi anna sabiqa ila al fahmi al mutabadira li kulli aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluqi fi dhatihi wa jami'i sifatihi la wallahi la yunkiru dhalika illa muqadirun. Kata beliau selanjutnya, Sungkidu rahmahullah, apakah seorang yang berakal akan mengingkari bahwa as-sabiq ilal fahm, ya, yang pertama, ya, yang pertama muncul pada pemahaman, ya, secara langsung, secara cepat. Nah, yang pertama kali difahami, yang tampak pertama kali dari makna itu, dan inilah hiriya makna ikulli akil, untuk setiap orang berakal, huwa munafatul khaliq lil makhluq, adalah munafat al-khaliq lil-makhluq fi dhatihi wa jami'i sifatihi. Ya. Tertepisnya gitu, ya. Ternafikannya. Kesamaan antara pencipta dengan makhluk dalam hal hakikat dhatnya, dirinya, dan seluruh sifat-sifatnya. Adanya perbedaan, ya, antara Allah pencipta dengan makhluk yang diciptanya dalam hal hakikat zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Artinya musyabaha, mumathalah itu ternafikan. Berarti kan berbeda hakikatnya. Nah, munafat al-khaliq. Apakah orang yang berakal akan mengingkari bahwa lahiriyah makna, ya, yang tampak pada setiap pemahaman orang yang berakal adalah itu? Itu tidak ada hanya kesamaan antara pencipta dengan makhluk dalam hal hakikat zat Allah dan seluruh sifat-sifatnya. La wallahi la yunkiru dhalik. Tidak, demi Allah, orang yang berakal tidak akan mengingkari hal itu. Illa mukabirun. Wallahi la yunkiru dhalika illa mada? Illa mukabir. Ya, wallahi demi Allah, la yungkiru dhalika illa mukabir. Tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali apa? Mukabir. Kecuali orang yang angkuh menerima kebenaran. Adapun orang yang berakal dengan sedikit akal yang dimilikinya, dan dia bukan mukabir, dia tidak akan mengingkari hal itu. Hanya mukabir yang mengingkarinya. La yungkiru dhalika illa mukabir. Tayyib wal jahil al-muftari alladhi yaz'amu anna zahira ayati sifati la yaliqu billahi li'annahu kufrun wa tashbihun innama jara ilayhi dhalika tanjisu qalbihi biqadar al-tashbihi bain al-khaliqi wal-makhluqi fa'addahu shu'mu al-tashbihi ila nafi sifati allahi jala wa'ala wa'adam al-iman biha ma'a annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsahu fa kana hadha al-jahlu mushabbihan awwalan wa mu'attilan thaniyan fartakaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihaan wa law kana qalbuhu 'arifan billahi kama yanbaghi mu'azziman. Na'am, ini ila wallahi la yundiru dhalika illa mukabirun. Di sini kok ada titik? Di naskah itu enggak ada titik, ya? Ya, ini anak tadi minta berhenti kan di sini ada titik. Padahal ini huruf ataf wawnya, bukan huruf istinafiyah, ya. Nah, jadi wallahi la yunkiru dhalika illa mukabirun wal jahilu al muftari. Atau tandar inna ma jarra ila dhalika tanjisu qalbi. Semua naskah tidak ada titiknya? Oh, ada tanda seru. Semua pakai tanda seru? Titik, benar, ya? Ya, benar berarti. Nah, memang titik ini. Jadi, artinya apa? Ini wawunya bukan wawu ataf tapi waw istinafiyah. Nah, jumlah jadi mustanafah. Nah, jadi sudah benar. Jadi wal jahilul muftari, ini penjelasan baru. Seorang yang jahil, al-muftari, yang mengada-ada, mengada-adakan kedustaan gitu. Naam. Alladhi yaz'umu, yang beranggapan, anna dhahira ayati sifati, bahwasannya lahiriya ayat-ayat sifat, la yaliku billahi, tidak selaras dengan Allah. Hakikat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kufrun, karena itu adalah kekufuran, fatashbihun dan tashbih. Innama jarra ilaihi dhalik. Nah, ini penjelasannya. Innama jarra ilaihi dhalik. Jadi al-jahilul muftari, seorang al-jahil al-muftari yang mengada-adakan kedustaan yang beranggapan demikian itu, apa yang menyebabkan dia begitu? Innama jarra ilaihi dhalik, hanyalah sesungguhnya yang menyeret dia, ya, kepada perkara itu, tanjisu qalbih, tanjisu qalbihi biqadari tashbihi bainal khaliq wal makhluk. Ini faktornya yang menyeret dia kepada, ya, kesalahan itu, yaitu, ya, dia menajisi kalbunya. Nah, atau katakanlah ternajisinya kalbu dia dengan qadar at-tashbih, dengan kotoran tashbih, kotoran tashbih, penyerupaan, penyamaan antara al-khaliq dan al-makhluk. Nah, qadar at-tashbih, kotoran, ya, syubhat at-tashbih bin al-khaliq wal-makhluk, penyamaan antara khaliq dan makhluk, inilah yang yunajisu qalbah, yang menajisi kalbunya. Inilah yang menyeret dia ke perkara itu, yang menganggap bahwa lahiriya ayat yang sifat itu adalah musyabat, musyabat syai' min al-hawadith itu. Yang hal itu adalah kufur dan la yaliku billah. Naam. Fa'addahu, maka akibatnya, addahu syu'mut tashbihi. Ya, kejelekan tashbih tersebut yang dianggap itu, ya, addahu membawa dia, menyeret dia ila nafi sifatillah jalla wa'ala. Ya, menggiring dia, menyeret dia kepada penafian sifat Allah jalla wa'ala. Dengan dalil apa? Karena tidak ingin terjerumus dalam tashbih itu, sehingga dia ingin menghindar, sehingga dinafikanlah. Naam. Faddahu syu'mu tashbihi ila nafi sifatillah jalla wa'ala wa adamil imani biha, dan menyeret dia kepada adamil imani biha, tidak berimannya dia dengan sifat-sifat Allah jalla wa'ala, karena dinafikan. Naam. Akibat tayyib, akibat syubhat tersebut. Ma'annahu jalla wa'ala, bersama, ya, atau katakan padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah jalla wa'ala, huwa alladhi wasafa biha nafsahu, huwa alladhi wasafa biha nafsahu, dialah yang telah menyifati dirinya dengan sifat-sifat itu. Allah sendiri yang menyifati dirinya dengan sifat-sifat dalam Al-Quran, ya, begitu pula melalui lisan Rasulnya, ya, dengan wahyu kepadanya. Fakana hadzal jahilu, maka, ya, orang jahil ini, ya, hakikatnya adalah musyabbihan awalan. Dia adalah seorang yang musyabbih pertama kali, yakni dia menyerupakan Allah, menyamakan Allah pertama kali dengan makhluknya, karena dia menganggap bahwa itu hakikat ayat-ayat tersebut. Wa mu'attilan thaniyan, dan dia adalah seorang mu'attil, ya, untuk berikutnya. Nah, yang kedua dia menjadi mu'attil. Yang pertama dia menjadi musyabbih, mu'attil. Jadi dia sudah rusak. Ya, pertama kali dia sudah termasuk musyabbih, mu'attil, termasuk golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk ketika beranggapan bahwa lahiriah makna ayat sifat itu adalah kesamaan Allah dengan makhluknya, berarti dia sudah di situ sudah menyamakan. Kemudian yang kedua, dia menjadi mu'abtil, menjadi orang yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, karena dia ingin menghindar dari yang pertama menurut anggapannya. Nah, fartakaba ma la yaliku billahi ibtida'an, maka pertama kali dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak selaras bagi Allah Ta'ala. Pertama kali, permulaan dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Wantihaan, dan begitu pula akhirnya, dia juga melakukan hal yang tidak pantas bagi Allah karena melakukan ta'til, menolak sifat-sifat Allah karena dipalingkan. Kemudian ini selanjutnya, walau kana qalbuhu arifan billahi kama yanbaghi wa aziman lillahi kama yanbaghi tahiran min aqdar at-tashbih lakana al-mutabadir 'indahu sabiqu ila fahmihi anna wasfallahi ta'ala balighun min al-kamali wal jalali ma yaqta'u awhama 'ala al-qisl ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Intaha kalamuhu rahimahullah. Walau kana qalbuhu arifan billah, seandainya kalbunya mengenal Allah kama yang bagi sebagaimana semestinya, seharusnya, mu'abdiman lillah, sebagai orang yang keadaannya mengagungkan Allah kama yang bagi sebagaimana seharusnya, tahiran min akdari tasbih, sebagai orang yang suci dari kotoran-kotoran tasbih, lakana al-mutabadiru indahu as-sabiqu ila fahmi, pertama kali muncul di sisinya, pada pemahamannya dari ayat-ayat sifat itu, anna wasfallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya penyifatan Allah Ta'ala balighun minal kamali wal jalali, mencapai puncak kesempurnaan dan keagungan, ma yaqta'u awhama 'ala'ikil musyabahati baina wa baina sifatil makhluqin, mencapai puncak kesempurnaan dan keagungan yang memutus waham-waham, prasangka-prasangka keliru, prasangka-prasangka keliru, berupa adanya musyabahah antara Allah dengan sifat-sifat makhluk, adanya keterkaitan, kesamaan, keserupaan antara Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, fayakunu qalbuhu musta'iddan, maka kalbunya siap lil iman, untuk beriman bisifatil kamali wal jalal, dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Ta'ala yang telah tetap bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, ma'a bersama at-tanzihi tammi, adanya penyucian, pembersihan yang sempurna, an musyabahati sifatil khalq, dari kesamaan, keserupaan dengan sifat al-khalq. Ada nahwi qawli ta'ala, sesuai firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan dialah Allah yang mendengar lagi maha melihat. Naam, selesai nukilan keterangan Syekh rahimahullah. Al-faqr al-akhirah. Tafadhal. Wal Ash'ari Abu al-Hasan rahimahullah kana fi آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Syekh Ibn Rafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah akhir umurnya adalah di atas madhab Ahli Sunnah Ahli Hadith, yaitu apa? Ithbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil. Penetapan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sifat-sifatnya, ya, tanpa melakukan tahrif, pemalingan, wala ta'til, penolakan, wala takyif, penentuan kaifiyah, wala tamtsil, dan penyamaan. Ini, ya, mazhab beliau. Ini mazhab Ahli Sunnah Al-Hadith. ومذهب الإنسان فضل ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام تقريره اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. نعم. مذهب seseorang yang dianggap sebagai mazhabnya maqalahu akhiran. Apa yang dikatakannya di akhir kali. Itu yang dianggap mazhabnya. Adapun mazhab-mazhab dia sebelumnya yang dia sudah rujuk, dia sudah cabut, dia sudah tarik, ya, itu tidak dianggap lagi sebagai mazhabnya dan tidak bisa disandarkan kepadanya. Nah, dengan syarat idza sarraha bi hasri qawlihi fi, dengan syarat apabila dia memperjelas secara gamblang, ya, membatasi pendapatnya pada ucapannya itu yang terakhir itu, ya, kama hiyal halu fi Abil Hasan, sebagaimana itu, ya, keadaan pada diri Abul Hasan Asy'ari, kama yu'lamu min kalami fil Ibana, sebagaimana diketahui dari ucapannya dalam kitabnya Al Ibana min usuli Al Ibana, apa judul kitabnya? Al Ibana an usuli Diyanah. Al Ibana an usuli Diyanah. Tayyib, wa ala hadha, berdasarkan ini, jika ini sudah jelas, ya, dengan dasar kitabnya Ibana Usulid Diyanah, itu mazhab yang terakhir, itulah mazhabnya yang disandarkan kepadanya. Walah berdasarkan ini fatamamu taklidi, maka kesempurnaan taklid mengekor kepada Abul Hasan oleh orang-orang itu seharusnya adalah ittiba'u makana alaihi akhiran, mengikuti apa yang dia yakini terakhir sebagai mazhabnya. Wahuwa altizamu mazhab al-hadith wa sunnah, yaitu berpegang teguh dengan mazhab al-hadith dan al-sunnah. Liannahu al-madhhabu as-sahihu, karena itulah mazhab yang benar, al-wajib al-ittiba'u, yang wajib diikuti, alladhi iltazama bihi, yang telah dipegang, ya, oleh Abu al-Hasan nafsuhu, oleh Abu al-Hasan sendiri, ya. Maka ini yang seharusnya. Baik. Yang demikian keliru mereka yang mengatakan mereka adalah pengikut Abu Hasan Asy'ari, padahal mereka mengikuti apa yang diyakini Abu Hasan Asy'ari mazhabnya pada fase yang kedua. Nah, di fase peralihan. Nah. Barakallahu fiik. Naktafi bihadha. Nuwasil bil ghad insyaallah. Nah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.